Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Sekarang kita bul jinayat. Jinayat jama dari jinayah. Diambil dari kata jana yajni. Yang bermakna akhaza. Seperti jana samara. Iza akhazahu minas syajar. Jana samara. Memetik. Buah dari pohonnya. Jana ala qawmihi jinayatan ay aznaba zanban yu'akhazu bihi. Makna jana ala qawmihi jinayatan maksudnya dia melakukan dosa yang perlu diberikan sanksi. Jana. Kan ia jenis simar kan, memanen pohon. Adapun dalam istilah syariat yang disebut jinayah itu adalah kullu fi'lin muharram. Wal fi'lu al-muharram kullu fi'lin hadzarahu syari' wa mana'a minhu lima fihi min dararin waqi'in 'ala ad-din awil nafsi awil aqli awil 'irdi awil mal. Jinayah dalam bahasa syariat itu adalah kullu fi'lin muharram, setiap perbuatan yang diharamkan. Dan setiap perbuatan yang diharamkan itu setiap perbuatan yang dilarang dan dicegah oleh syariat. Karena mengandung bahaya pada din, atau jiwa, atau akal, atau kehormatan, atau harta. Itu jinayat. Dan dalam istilah para fuqaha, wa jaraim, kejahatan, kan, jarimah, jama dari jarimah, itu ada dua. Ada yang disebut dengan jaraim al-hudud, kejahatan hudud, itu yang sudah lewat. Ada jaraim al-qisas, kejahatan yang sifatnya kisos, yang ini akan dibahas di sini. Itu yang disebut jinayat jaraim al-qisas adalah al-jinayat allati taqa'u 'ala an-nafsi aw 'ala duniha min jurhin aw qat'i udwin. Itu tindakan aniaya terhadap jiwa atau yang di bawah itu, baik luka atau pemotongan anggota badan. Karena kisah itu bukan hanya membunuh aja. Nanti orang melukai, karena memotong anggota badan. Di sini al-muhafadzah ala an-nafsi, menjaga jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan manusia di mana Allah menciptakan manusia langsung dengan tangannya sendiri. Terus memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, itu kepada Nabi Adam. Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya untuk manusia. Supaya manusia bisa mengabdi kepada Allah dan dengan bekal apa yang ada di bumi tersebut. Menjaga jiwa ini adalah hak umum manusia, yang mana tidak dihalalkan jiwa ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak yang telah didapatkan oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan manusia dengan firman-Nya, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami membawa mereka di daratan dan di lautan dan kami limpahkan kepada mereka rizki berupa hal-hal yang baik dan kami utamakan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan pada Haji Wada, ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala hal balagtu Allahumma fashhad kulul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Hai manusia, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah itu. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di bulan haram, di tanah haram kan. Ingatlah, apakah aku telah menyampaikan, ya Allah saksikanlah. Setiap orang muslim atas orang muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sehingga tidak boleh ditumpahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Dan yang dimaksud al-haq di sini apa yang ditafsirkan dalam hadis Rasulullah, dalam hadis Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, as-sayyibu az-zani wa an-nafsu bin nafsi wa at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tidak halal darah orang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga hal. As-sayyibu az-zani, orang yang sudah pernah menikah, dia berzina. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dibayar, jiwa qisas. Wa tariku li dinihi, dan orang yang meninggalkan dinnya lagi meninggalkan jamaah, itu orang murtad. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir, khawatir miskin. Karena kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian juga. Sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan kesalahan yang besar. Dan juga Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak yang dibunuh, perempuan, anak perempuan dibunuh hidup-hidup, ditanya dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Jadi pembunuhan adalah dosa besar, sehingga orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan memikul setiap kasus pembunuhan dia mendapatkan dosanya. Qabil kan membunuh, Habil kan. Setiap ada pembunuhan dia mendapatkan dosa karena dia orang yang pertama kali mencontohkan membunuh. Di dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan laisa min nafsin tuqtal zulman illa kana 'ala ibni adam kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatla. Tidak satu jiwa pun yang dibunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam, maksudnya Qabil, mendapatkan tanggungan darahnya. Dikarenakan dia orang yang pertama kali memberikan contoh membunuh. Makanya tak bisa membunuh, ancamannya neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa addalahu 'azaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka terhadapnya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan, la zawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'min bighairi haqqin. Sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan di hadapan Allah dari membunuh orang mukmin tanpa hak. Juga dalam hadis At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id dengan sanad yang hasan, Rasulullah mengatakan, "Law anna ahlas sama'i wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la'akabbahumullahu finnar." Seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi mereka berserikat dalam membunuh satu jiwa orang mukmin, tentu Allah memasukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Jadi ini ancaman membunuh orang mukmin, dan juga bukan hanya orang mukmin saja yang haram dibunuh, orang kafir zimmi atau orang yang mendapatkan jaminan itu haram dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahid, orang kafir yang memiliki perjanjian, baik dia orang kafir, zimmi atau orang kelompok yang mengikat perjanjian damai sementara, atau orang yang mendapatkan jaminan masuk ke Darul Islam, orang apa musta'man itu kan, maka dia tidak akan mencium wangi surga, sedangkan wangi surga itu didapatkan dari perjalanan arba'ina aman, 40 tahun. Terus juga jiwa ini bukan milik kita. Kalau milik kita kan kita bisa apa? Terserah kita. Jiwa orang lain bukan milik kita, makanya ketika membunuhnya ada sanksi. Begitu juga nyawa kita, badan kita bukan milik kita. Kita tidak boleh menyiksa diri kita, membuat cacat, apalagi membunuhnya. Makanya orang yang membunuh diri sendiri dosanya sangat besar juga. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Juga Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh jiwa kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih terhadap kalian. Juga dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abadan wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wa man qatala nafsahu bi hadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa menjatuhkan dirinya dari gunung, terus dia membunuh dirinya sampai apa? Mati. Maka dia apa? Di neraka jahanam apa? Menggelinding terus. Jatuh. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Ini kan lebih apa? Lebih dahsyat lagi kan? Kalimat ini kalimat apa? Kalau tadi kan membunuh orang mukmin kan, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Enggak ada abadannya, enggak ada mukhalladannya kan, tapi ini membunuh diri sendiri, khalidan mukhalladan fiha abadan. Jadi kan kalimat ini oh, berarti orang bunuh diri apa? Kafir kan? Kekal. Ini ke ayat apa? Nas ancaman yang tidak bisa dipahami menyendiri kecuali digabungkan dengan nas apa janji itu kan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian wa man tahassasuman, orang yang menghirup racun baygon atau apa, maka terus sampai dia membunuh diri, maksudnya sampai mati, maka racunnya itu nanti di neraka jahanam apa di tangannya dia apa minum terus, hisap terus, khalidan mukhalladan fiha abadan. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan besi, tembak atau motong apa motong uratnya sendiri atau apa yang benar pakai besi, maka besinya itu nanti di tangannya dia menusuk-nusuk dengan besi itu di neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha abada. Juga dalam hadis Rasul mengatakan hadis Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu allazi yakhniqu nafsahu yakhnuquha finnar walladhi yat'anu nafsahu finnar walladhi yaqtahimu finnar. Orang yang mencekik dirinya sendiri, gantung diri gitu kan umpamanya, maka dia nanti gantung diri di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya sendiri nanti di neraka dia menusuk-nusuk dirinya sendiri. Dan orang yang menjatuhkan dirinya, maka dia nanti menjatuhkan dirinya terus dalam api neraka. Juga dalam hadis Bukhari dari Jundub ibn Abdullah, Rasulullah mengatakan kana fi man qablakum rajulun bihi jurhun fajaza'a fa akhadha sikkinan fa hazza biha yadahu fama raqa'a dam hatta mat. Qala Allah Ta'ala badarani abdi bi nafsihi haramtu 'alaihil jannah. Ada orang pada umat ya terdahulu dia terluka, kemudian dia apa? Keluh kesah. Terus ambil pisau, terus motong apa? Uratnya sendiri sampai apa? Darahnya tidak henti-henti. Keluar sampai akhirnya mati, maka Allah mengatakan hambaku telah mendahuluiku dengan diri sendiri. Maksudnya tadi bunuh diri itu, aku haramkan jannah terhadapnya. Juga dalam hadis sahih juga, Rasul mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia menyiksa dirinya sendiri nanti di hari kiamat dengan barang itu. Tadi kan yang nusuk-nusuk, mikun racun, racun. Nembak diri juga. Jadi itu ancaman bagi orang yang membunuh dirinya sendiri lebih dahsyat daripada ancaman membunuh orang lain. Karena membunuh orang lain masih ada kesempatan untuk tobat. Tapi kalau bunuh diri sendiri, tidak bisa gitu kan. Terus saking Islam menjaga darah itu, Allah Subhanahu wa taala menganggap apa? Membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh jiwa, seluruh manusia. Membuat kerusakan sama dengan buat kerusakan pada seluruh manusia. Allah mengatakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa membunuh jiwa tanpa ada kerusakan di muka bumi, maka seolah dia apa? Membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkannya, maka seolah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Makanya dalam kisah apa hayatun gitu kan. Karena dengan dibunuh satu orang membuat jera yang lain. Gitu. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian dalam qisas itu terdapat kehidupan. Hai orang-orang yang berakal. Jadi qisas itu memang mati satu orang tapi membuat hidup yang lain. Berarti membuat yang lain tidak berani untuk membunuh. Kenapa? Akan dikisos. Itu kaitan dengan mukaddimah jinayat. Sekarang al-qisas fi nafsi, qisas pada diri, pada jiwa. Tidak setiap pembunuhan itu memastikan adanya qisas. Tapi pembunuhan itu kadang sengaja, kadang seperti disengaja, kadang tidak disengaja. Oleh sebab itu pembunuhan ada tiga macam. Pertama, al-amd, sengaja. Ada syibhul amdi, seperti disengaja. Ada al-khata, pembunuhan tidak disengaja. Yang dimaksud dengan al-qatul amdu adalah ayyaqsuda al-mukallafu qatla insanin ma'sumid dam bima yaglibu ala zon annahu yuqtalu bihi. Adalah orang mukallaf sengaja menyengaja membunuh orang yang darahnya haram ditumpahkan dengan alat yang besar dugaan bisa membunuh dengannya. Berarti mukallaf. Berarti orang balig, berakal, itu kan orang mukallaf. Terus bermaksud membunuh. Terus yang dibunuhnya orang yang maksum, adam, berarti orang muslim. Bukan pezina, muhsan, bukan orang murtad, bukan orang kafir, harbi, tapi orang muslim atau orang kafir, orang muslim itu kan. Terus juga alatnya apa? Bima yaglibu alazon annahu yuqtalu bi, dengan alat yang besar kemungkinan bisa membunuh. Berarti di sini harus terpenuhi pertama syaratnya pembunuhnya aqilan baligon qasidan al-qatla, orang berakal balig lagi berniat untuk membunuh. Adapun dalil harus orang yang balig berakal karena Rasul mengatakan rufi al-qalam an salasin anil majnuni hatta yufiqa wa anin naimi hatta yastayqiza wa anis sabi hatta yahtalima. Pena diangkat dari tiga orang. Orang itu orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia terbangun, dan anak kecil sampai dia balig. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Hadis sahih. Di sini juga Rasul mengatakan, al-amdu qawadun illa an ya'fuwa waliyul maqtul. Pembunuhan sengaja itu qawad, ada qisasnya. Kecuali kalau dimaafkan oleh wali orang yang terbunuh. Juga beliau mengatakan, man qatala amidan, ada amidan kan? Al-amdu kan, syaratnya sengaja. Syarat sengaja. Man qatala amidan fahuwa qawadun. Wa man hala bainahu wa bainahu fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa membunuh secara sengaja maka ada kisos. Dan barang siapa menghalangi dari penegakan kisos maka dia dilaknat Allah juga oleh malaikat dan seluruh umat manusia. Juga beliau mengatakan, man kutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazraini imma an yuda wa imma an yuqad. Muttafaqun alaih. Barang siapa ada keluarganya terbunuh maka dia punya dua pilihan, bisa jadi menerima diat, menerima diat, atau dia minta di kisos. Syarat pertama tadi orangnya yang membunuhnya orang akil balig juga sengaja membunuh. Terus syarat kedua, ayyakun al-maqtul adamiyan ma'sumaddam. Orang yang dibunuh itu adalah orang muslim. Orang muslim yang terjaga darahnya. Jadi kalau orang kafir, walaupun kafir zimmi atau mu'ahid, dia ketika dibunuh sengaja tidak ada kisos atas orang muslim. Terus juga muslimnya juga syaratnya ma'sumaddam. Tapi kalau orang pezina, muhsan, ketika dibunuh sengaja oleh orang muslim, itu yang bunuhnya tidak dikisos karena dia tidak terjaga darahnya. Kemudian antakun al-adah allati istu'milat fil qatli mimma yuqtalu biha ghaliban. Alat yang digunakan untuk membunuh itu alat yang biasanya bisa membunuh. Biasanya seperti apa? Pedang gitu kan, atau pisau yang biasanya bisa membunuh. Jadi la yusyaratu fil adah allati yuqtalu biha siwa annaha mimma taqtulu ghaliban. Jadi pada alat itu tidak disyaratkan kecuali bahwa alat ini biasanya bisa membunuh, bukan apa mesti bisa membunuh tapi biasanya bisa membunuh. Baik dengan besi yang atau benda berat atau yang lainnya, batu, bahkan ketika ada seorang Yahudi memecahkan kepala seorang anak perempuan, terus Rasul mengkisosnya dengan memecahkan kepala anak orang Yahudi tersebut. Berarti itu masuk di sini juga yang bisa membunuh apa? Orang kalau dibakar bisa mati nggak? Berarti itu termasuk yang biasanya bisa mematikan. Ditenggelamkan, bisa mematikan. Atau dijatuhkan dari atas, tempat tinggi, bisa mematikan juga. Atau dengan cara dicekik, bisa mematikan. Atau dengan orang ditahan, dipenjara, tidak dikasih makan, dikasih minum, berhari-hari, bisa mati gak? Bisa, berarti itu termasuk membunuh. Atau dengan dilepaskan ke kawanan hewan buas. Bisa membunuh kan? Atau dengan ditembak, atau dengan pisau, atau yang lainnya. Ya, bila ada saksi yang menyaksikan persipulan membunuh orang Muslim yang terjaga darahnya dengan cara seperti itu, maka apa? Dikisos, berarti kan sengaja. Terus juga contohnya orang yang menghidangkan kepada seorang makanan beracun, tahu itu makanan beracun, terus orang itu mati, itu sama dengan membunuhnya sengaja. Ada kisos juga. Di sini anna yahudiyya sammatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi syatin fa akala minha luqmatan thumma lafadhaha wa akala ma'ahu bishr ibnu al-bara fa afa anha nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'aqibha. Wanita Yahudi meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kambing yang dihidangkan, beliau makan darinya terus dimuntahkan lagi. Dan Bishr ibnu al-bara juga ikut makan. Tapi waktu itu belum meninggal. Rasul memaafkan orang wanita Yahudi itu. Tapi setelah Bishr ibn al-Bara itu meninggal dunia, karena matinya tidak langsung itu, asalnya kan dimaafkan dulu, karena Rasul tidak meninggal dan Bishr tidak meninggal. Tapi setelah lama, akhirnya Bishr ibn al-Bara meninggal, maka Rasul membunuh wanita Yahudi tersebut. Itu berarti pembunuhan sengaja itu orang menyengaja, orang mukallaf menyengaja membunuh orang Muslim yang terjaga darahnya dengan alat atau cara yang biasanya bisa membunuh. Berarti itu apa? Pembunuhan sengaja. Tapi kalau tidak ada menyengaja, seperti nabrak orang, sengaja gak? Berarti bukan pembunuhan sengaja. Ini pembunuhan sengaja. Nanti kita lanjutkan pembunuhan syibhul amdi juga al-khata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.